melalui acara Through the Bible. Kita akan menelusuri Alkitab dan kita akan mempelajari Alkitab dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Pagi hari ini kita tiba sampai di Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4 adalah perikop Alkitab yang memberitahukan kepada kita nama ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Persis sesuai dengan 2 Korintus pasal 12 ayat 12 di mana Rasul Paulus mengargumentasikan kerasulannya dengan berkata, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Itulah sebabnya hanya rasul saja yang melakukan mujizat. Kita tidak membaca Timotius melakukan mujizat. Kita tidak membaca Titus melakukan mujizat atau Barnabas melakukan mujizat. Dan ketika orang-orang di Korintus meragukan kerasulan Paulus, maka dia berkata bahwa itu sebenarnya sudah dibuktikan di hadapan kamu sekalian, yaitu mujizat-mujizat yang dia lakukan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, jikalau bukan rasul hari ini, ya cuman sekedar seorang pengkhotbah saja, itu tidak mungkin bisa dikasih karunia untuk melakukan mujizat. Karena karunia dari Tuhan untuk melakukan mujizat itu hanya untuk rasul. Dan dinubuatkan pada akhir zaman akan banyak muncul Mesias palsu dan memberikan kuasa kepada murid-muridnya yang palsu, tentu bukan yang dari Tuhan Yesus, untuk melakukan mujizat. Dan di sini didaftarlah itu nama ke-12 rasul. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus dan Zebedeus saudaranya. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Ya, jadi Simon sama Andreas itu bersaudara. Dan Yakobus dan Zebedeus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Jadi Yakobus dan Yohanes itu saudara. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai. Jadi Matius menulis dirinya sendiri, dia pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus, ada dua Yakobus. Jadi Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Simon orang Zelot, ya, ini orang partai kelihatannya, orang politik, ya. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, seringkali orang berkata di gereja ini kok banyak keluarga si ini di sini. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat wajar. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, ya tentu semua hamba Tuhan menghimbau dia supaya dia membawa keluarganya untuk diselamatkan. Nah, akhirnya keluarganya jelas makin banyak. Nah, ini bukanlah KKN, karena di dalam jemaat orang dilahirkan kembali. Nah, kemudian kita lihat ini nama murid-murid semuanya, mereka adalah rasul, dikatakan rasul. Apa itu rasul? Rasul itu artinya utusan. Itu utusan, ya. Seorang disebut rasul, ya, apostolos. Apostolos, rasul itu bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Yunaninya itu apostolos, ya. Apostolos itu artinya orang yang diutus. Nah, diutus untuk apa? Untuk suatu tugas atau suatu tujuan khusus. Nah, kemudian kita membaca mulai dari ayat 5 lagi. Yesus mengutus ke-12 rasul, ya, katanya. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ya ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Nah, ada yang bertanya, mengapa? Ya, mengapa dipesankan jangan pergi ke bangsa lain? Mengapa Tuhan tidak mau menyelamatkan bangsa lain? Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita perlu tetap ada di dalam pikiran kita bahwa kedatangan Yesus Kristus adalah menggenapkan nubuat kitab perjanjian lama. Dan di dalam kitab perjanjian lama telah dikatakan ya, telah dinubuatkan bahwa ya, orang bahwa ini Raja Daud punya keturunan, yaitu akan datang seseorang yang lahir dari keturunan Abraham, kemudian keturunan Daud, yang akan memerintah Israel, yang akan menjadi Raja Israel. Jadi bangsa Yahudi ditetapkan oleh Allah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dari hukum Taurat diturunkan sampai dari hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis muncul ya. Jadi sebenarnya Yohanes Pembaptis muncul dan menunjuk kepada Yesus yang adalah Mesias, maka genaplah apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan jikalau orang Yahudi menyambut Yesus sebagai Mesias mereka, maka sebenarnya mereka akan mengalami masa kesusahan sebentar, sekitar 7 tahun, dan kemudian mereka akan memasuki kerajaan Daud yang makmur, bahagia, sempurna, yaitu sebuah kerajaan yang diperintah oleh keturunan Daud untuk selama-lamanya. Jadi pendengar yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ya, ini hal yang sangat penting. Oleh sebab itulah maka kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini pertama adalah untuk orang Yahudi, untuk menggenapkan apa yang tertulis di dalam perjanjian lama, janji akan kirim seorang Mesias. Dan pendengar yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya dikatakan tidak boleh ya, menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kepada orang Yahudi, karena untuk melihat apakah orang Yahudi menerima atau tidak. Sebab kalau orang Yahudi menerima, maka segera didirikan kerajaan yang ya, diperintah oleh Mesias. Nah, tetapi kalau tetapi karena orang Yahudi menolak, maka pendirian kerajaan itu ditunda sampai bangsa non-Yahudi yang lain masuk, dan kemudian barulah akan mendirikan kerajaan Daud itu, yaitu kerajaan 1000 tahun yang dijanjikan di dalam kitab Wahyu. Nah, itulah sebabnya di sini ketika Tuhan Yesus datang, dia memerintahkan kepada rasul-rasul untuk menyampaikannya kepada orang-orang Yahudi, kedatangannya, yaitu anak Daud yang dijanjikan untuk memerintah Yahudi, untuk memerintah Israel. Oleh sebab itu mereka tidak boleh pergi kepada orang Samaria, orang non-Yahudi yang lain, karena sekarang Tuhan ingin mendapatkan reaksi ya, dari bangsa Yahudi, apakah mereka sungguh-sungguh ya, menerima atau tidak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya di ayat 6 juga dikatakan tidak boleh pergi kepada masuk ke kota orang Samaria, bahkan melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat ya. Yaitu kerajaan apa? Yaitu kerajaan yang di sorga itu turun ke bumi, seperti doa Tuhan Yesus di dalam pasal 6, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kerajaan sorga turun ya. Nah, itulah sebenarnya kerajaan 1000 tahun yang tertunda itu. Dan jikalau bangsa Yahudi menerima, maka segera akan berdiri kerajaan sorga di bumi. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Itulah berita yang disampaikan Yohanes Pembaptis, itulah berita yang disampaikan Tuhan Yesus, Itu juga berita sekarang yang disampaikan oleh para rasul. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, Tuhan memberikan kuasa kepada rasul-rasul untuk membuktikan bahwa mereka adalah utusan Sang Mesias. Karena dinubuatkan bahwa jikalau Sang Mesias hadir, maka dia akan mengadakan mukjizat. Jadi utusan Sang Mesias yang disebar ke kota-kota dan kampung-kampung Israel membuktikan bahwa Mesias sudah hadir. Lihatlah, orang buta sudah melihat, orang lumpuh sudah berjalan, dan Injil diberitakan kepada semua orang. Nah, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju atau dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena banyak jangannya di dalam perikop ini, sehingga di dalam teologi, dunia teologi, perikop ini disebut go not commission. Jadi jangan pergi ke kota-kota orang Samaria. Jangan menyampaikannya kepada orang-orang non-Yahudi. Hanya pergi kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Jadi banyak jangannya sehingga disebut go not commission, ya. Yang amanat agung di pasal 28 disebut great commission, ya, great commission. Jadi ini go not, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya demikian. Ya, Tuhan mau bangsa Yahudi mengetahui bahwa Mesias yang dijanjikan kepada mereka sekarang sudah tiba. Dan itulah sebabnya Tuhan mengutus rasul-rasul untuk memberitakan kerajaan sorga sudah dekat. Segera akan didirikan kerajaan sorga di bumi ini. Dan mereka disuruh pergi untuk membuktikan kehadiran Mesias dengan mengadakan mujizat-mujizat. Dan mereka tidak perlu membawa apa-apa. Jangan khawatir. Dan perlu diketahui bahwa memberitakan berita ini itu adalah suatu pekerjaan yang sangat agung dan mulia. Itulah sebabnya di sini dikatakan pekerja, ya, patut mendapat upah. Karena apa? Karena mereka ini pekerja. Jadi sesungguhnya ini para rasul ini adalah menteri penerangan, ya. Adalah pejabat-pejabat penerangan yang diutus untuk menyampaikan berita kepada seluruh rakyat bahwa raja mereka datang. Jadi bukankah mereka ini patut mendapatkan upah? Bukankah mereka ini patut digaji dengan cukup? Dan bukankah rakyat harus mengembalikan pajak? Bukankah rakyat harus memperhatikan pejabatnya supaya mereka cukup? Nah, itulah sebabnya maka orang-orang yang menanggapi positif berita dari sorgawi akan memberikan persembahan. Dan orang-orang yang melayani adalah orang yang bekerja, dan bekerja memberitakan kabar baik, memberitakan kabar penyelamatan, memberitakan hal-hal yang sangat baik sekali untuk menyelamatkan jiwa mereka. Dan ini pekerja-pekerja yang bekerja keras untuk kerajaan sorga. Mereka patut mendapat upah. Oleh sebab itulah Tuhan akan memberkati orang yang memperhatikan mereka. Oleh sebab itulah Tuhan pasti akan membalas segala sesuatu yang telah dihabiskan oleh seseorang untuk membiayai mereka. Di sini Tuhan bilang, kalau kamu pergi ke kota itu, kamu cari di tempat itu orang yang paling layak untuk menerima, dan kemudian kamu tinggal di situ. dan rumah itu akan diberkati oleh Tuhan. Oh, puji syukur kepada Allah. Rumah mana yang dipakai untuk kemuliaan namanya, rumah mana yang dipakai untuk tugas pelayanan, rumah mana yang dipakai, keluarga mana yang menyambut dan merelakan rumahnya menjadi base, ya, untuk menjadi pusat pemberitaan Injil, maka rumah itu akan diberkati oleh Tuhan. Dan katanya, tetapi jikalau dia tidak layak untuk menerima, maka ya salammu akan balik kepadamu. Dan kemudian jikalau kota itu tidak menerima kamu, ya kamu tinggalkan saja kota itu, kemudian kebaskan kakimu, ya kebaskan katanya. Kemudian di bagian lain sebenarnya ada dikatakan bahwa sebelum kamu meninggalkan, sebelum kamu selesai mengelilingi Israel, ya, maka anak manusia sudah datang kembali, katanya di dalam Lukas dikatakan. Nah, sebenarnya ketika Tuhan Yesus memberikan perintah ini, dia sedang mengasumsikan bahwa ya, orang Yahudi itu seharusnya menerima kehadirannya. Kemudian ya, mereka menyambutnya dengan sukacita, dan mungkin mereka akan mengalami penganiayaan yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel, yaitu 7 tahun oleh pemerintah Roma, dan bangsa Yahudi akan sangat menderita. Mungkin Roma akan kirim pasukan untuk menghancurkan mereka, dan 7 tahun mereka akan menderita. Namun sesudah itu akan memasuki satu kerajaan yang penuh dengan kemuliaan. Dikatakan, tetapi jikalau orang tidak menerima kamu, kebaskan debu kaki kamu. Dan katanya, sesungguhnya ya, pada waktu penghukuman nanti, ya, penghakiman tanah kota Sodom dan Gomora jauh lebih ringan tanggungannya daripada kota itu, ya. Karena apa? Ya, berbuat dosa secara moral, ya, itu sangat berbeda dengan berbuat dosa secara doktrinal, ya. Yaitu bahkan berzina itu dibandingkan dengan menolak juru selamat dari Allah, itu dua hal yang sangat berbeda nilainya. Menerima penyelamat dari Allah itu jauh-jauh lebih jahat, ya, daripada orang yang sekedar melakukan kesalahan moral. Mengapa? Ya, justru sang juru selamat itu datang untuk menyelamatkan orang tersebut dari dosa moralnya, tetapi ditolaknya. Jadi betapa besarnya dosa itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat lagi dari ayat 16 sampai dengan ayat 33. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini masih sambungan dari ayat yang di atas. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan berkata kepada rasul-rasul bahwa dia mengutus mereka seperti domba ke tengah serigala. Artinya mereka betul-betul ya, akan bergantung kepada kemurahan Allah agar ya, mereka tidak diapa-apakan oleh serigala. Karena tidak ada serigala yang tidak mengganggu domba, dan tidak ada domba yang tidak merasa ciut di tengah-tengah serigala. Ya, tetapi katanya kamu harus cerdik seperti ular, ya. Bukan licik seperti ular, tetapi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam bahasa Inggris ini diterjemahkan dengan harmless, ya. Jadi tidak membahayakan, ya. Tidak ada bisa gitu seperti merpati. Ya, cerdik seperti ular, ya, tetapi tidak membahayakan seperti merpati, ya. Jadi orang Kristen memang harus bertindak cerdik. Sekarang juga murid Tuhan harus selalu bertindak cerdik. Tetapi kita tidak memakai cara-cara yang kekerasan, ya. Dan kita tidak menganut filosofi, ya, tujuan menghalalkan cara. Jadi tujuan yang mulia harus, ya, dilaksanakan, harus disampaikan dengan cara yang mulia juga. Jadi tujuan sama sekali tidak menghalalkan cara. Nah, inilah prinsip kekristenan. Inilah prinsip dari Tuhan yang perlu dilaksanakan oleh murid-muridnya di zaman Perjanjian Baru ini. tetapi waspadalah terhadap semua orang. Jadi waspada itu adalah hal yang harus, ya. You know? Ini ada orang Tionghoa ada pepatah yang berkata katanya ya, ini Hairen Zisen Bukoyu, ya, Fangyun Zisen Bukoku. Ini apa yang hati yang menyakiti orang atau menjahati orang jangan ada, tapi hati yang mewaspadai orang tidak boleh tidak ada. Nah. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini kelihatannya Tuhan Yesus juga mengajarkan, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadatnya. Jadi waspadalah, ya, terutama mereka yang sok suci, ya, terutama mereka yang sepertinya beribadah, ya, mereka yang ya berkata bahwa percaya kepada Allah begitu, tetapi ini mereka ini bisa jahat sekali, ya. Ini majelis agama, ini adalah orang-orang yang dihormati sebagai pemimpin agama, tetapi jangan lupa orang-orang ini justru mereka memakai filosofi, ya, tujuan menghalalkan cara. Mereka tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan, bahkan membunuh orang yang tidak bersalah demi tujuan agama mereka. Ini Yesus sudah menyatakannya di sini terlebih dahulu. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Tuhan Yesus sudah memberitahukan bahwa oleh karena dia, oleh karena namanya, maka rasul-rasul akan mengalami hal-hal yang tragis di hadapan raja-raja, di hadapan penguasa-penguasa. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, pendengar sekalian, jikalau rasul-rasul ditangkap katanya, ya, atau disesa, ya, atau dibawa ke pengadilan, mereka tidak perlu repot-repot mempersiapkan bagaimana harus menjawab dan lain sebagainya. Karena katanya di sini, Roh Kudus, ya, Roh Bapamu, itulah yang akan memberikan mereka ide bagaimana mereka harus berbicara, apa yang harus mereka katakan. Nah, tetapi ayat ini disalah tafsirkan dan disalah pergunakan oleh sebagian hamba Tuhan, terutama mereka yang malas belajar, yang malas mempersiapkan diri. Lalu mereka berkata, enggak perlu persiapan, bahkan enggak perlu sekolah, katanya enggak perlu repot-repot, ya, karena kalau kita mau menyampaikan firman Tuhan, Tuhan akan menaruh itu di mulut kita dan kita tinggal sampaikan. Ayat ini tidak berkata demikian, ya. Tetapi di dalam 2 Timotius itu jelas sekali malah dikatakan begitu. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga yang cakap mengajar orang lain. Ada satu proses belajar yang dan mengajar yang diinginkan. Kita tahu di dalam Kisah Rasul pasal 19, Rasul Paulus mendirikan sekolah teologi di kota Efesus, di gedung kuliah Tiranus di sana. Ini hanya ayat ini yang bahwa kita tidak perlu mempersiapkan kata-kata adalah pada saat kamu ditangkap, ya. Ya, memang ketika engkau ditangkap, engkau tidak mungkin membawa kamus ensiklopedi, engkau tidak mungkin bahkan membawa konkordan dan lain sebagainya, karena kamu ditangkap dan kamu tidak perlu khawatir apa yang kamu harus katakan, ya, karena khawatir juga tidak akan menyelesaikan persoalan, ya, you know? Khawatir tidak akan membuat kamu jadi pintar untuk menjawab, tetapi kamu harus tenang dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu akan memberitahukan jawaban yang semestinya dilaksanakan atau disampaikan. Ayat 21, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ya, wow, lihat, ya, di sini katanya, ya, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya mengantisipasi mereka untuk memasuki masa penganiayaan 7 tahun ya. Karena apa? Karena jikalau mereka keluar memberitakan kerajaan surga sudah dekat, Mesias sudah hadir, dan kalau mereka menerima, maka mereka pasti akan dianiaya amat sangat oleh pemerintah Romawi yang sedang menjajah mereka. Namun jikalau mereka bertahan sampai kepada kesudahan, maka mereka akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun ya. Maka mereka akan masuk ke dalam kerajaan Sang Mesias ya. Nah, memang di saat penganiayaan berat itu ya, mungkin ada orang disiksa untuk memberitahukan di mana saudaranya berada, saking sakitnya maka dia akan memberitahukan. Anak akan menyerahkan bapaknya, katanya saudara akan menyerahkan saudaranya yang lain untuk dihabiskan. Dan jikalau kamu bertahan sampai kesudahan, katanya kamu akan selamat. Apa yang ku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikan ke telingamu, ya beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan berkata, berpesan kepada murid-muridnya, kepada 12 rasul, jangan takut ya. Beritakanlah apa yang tadi disampaikan kepadamu secara privat, sekarang sampaikan secara publik. Apa yang disampaikan kepadamu di dalam gelap, nyatakan di dalam terang ya. Jadi apa yang disampaikan, apa yang katanya dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Ya, Tuhan sebenarnya maksudnya itu apa? Sampaikanlah kepada orang secara terang-terangan, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Tetapi Tuhan tidak bermaksud supaya kita pasang loudspeaker mungkin ya 230 ohm ukurannya, dan kemudian dari dalam rumah kita teriak sekenceng-kencengnya, lalu mengganggu tetangga yang mesti tidur dan lain sebagainya. Nah, bukan begitu yang Tuhan Yesus katakan. Yang dia maksudkan di dalam perikop ini adalah apa yang tadinya disampaikan secara privat boleh disampaikan secara publik. Apa yang tadinya disampaikan secara takut-takut, sekarang sampaikanlah dengan terbuka, tidak perlu takut lagi. Jadi bukan berarti kita pasang loudspeaker, sekali lagi kemudian kita teriakkan di situ sekenceng-kencengnya yaitu tanpa melihat waktu orang masih tidur misalnya gitu, sampai kemudian tetangga kita pun benci kita di dalam hatinya ya. Ya mungkin dia tidak berani apa protes karena ya ada banyak mungkin resiko yang dia takutkan dan lain sebagainya, tetapi hatinya sangat benci amat sangat ya. Karena apa? Tidurnya terganggu, anaknya yang masih bayi mungkin yang mestinya tidur terganggu ya, dan lain-lain sebagainya, dan akhirnya dia benci kita di dalam hatinya, apa gunanya itu? Nah, bukan itu yang Tuhan inginkan ya. Tuhan mau adalah supaya apa yang tertutup disampaikan secara terbuka. Apa yang tadinya disampaikan secara privat, sekarang boleh disampaikan secara publik ya. Itu yang sebenarnya Tuhan ingin katakan. Dan jikalau engkau takut ya, kamu sampaikan secara publik, orang akan menganiaya kamu, katanya. Nah, Tuhan sudah pesan di sini, katanya, jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Jadi jangan takut kepada mereka ya, karena membunuh tubuh ini ya sejago-jagonya mereka ya, sehebat-hebatnya mereka ya, paling mereka hanya dapat mematikan tubuh kita. Dan kalau tubuh kita mati, justru kita akan masuk surga ya. Tidak ada di dalam akal budi manusia di mana orang yang membunuh orang lain bisa masuk surga ya. Nah, kalau yang dibunuh masuk surga itu masuk akal, tapi yang membunuh masuk surga itu tidak masuk akal gitu. Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit, katanya. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, Tuhan mau supaya murid-muridnya tentram, Dan dia berkata, Allah yang maha kuasa, yang maha tahu, ya burung pipit yang dijual, ya, ya seekornya cuma seduit, sangat murah. Itu pun kata Tuhan, ya satu ekor pun tidak akan gugur, satu ekor pun tidak akan tertangkap ke tangan orang kalau Bapa tidak mengizinkan itu terjadi. Nah, namun katanya, kamu ya, jauh lebih berharga daripada burung pipit. Ya. Tidak ada bagian dari kamu yang Bapa tidak tahu. Tuhan ingin katakan demikian. Ya. Artinya jangan berpikir bahwa kamu kena tangkap sekarang, sedang diikat, Bapa di surga tidak tahu. Ya. Itu maksudnya. Ya. Jangan berpikir bahwa engkau sudah dilupakan. Gitu, ya. Bahwa engkau sekarang mendekam di penjara, di tempat di mana yang sangat sangat menyedihkan, ya mungkin Anda telah ditaruh di dalam kurungan di bawah tanah. Jangan berpikir bahwa Bapamu di sorga tidak tahu. Mengapa? Karena Dia Allah yang maha tahu, katanya. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya, ya. Jadi Tuhan Yesus ingin menyampaikan tentang kemahatahuan Allah, sehingga anak-anak Allah, murid-murid Yesus Kristus, tidak perlu khawatir sedikit pun, tidak perlu merasa terabaikan. Dan ketahuilah bahwa kita perlu melakukan kehendak Tuhan. Dan barang siapa yang dianiaya oleh sebab nama Tuhan, maka penganiayaan itu harus dilihat sebagai sebuah anugerah. Mengapa? Karena setiap luka yang diderita, gantinya adalah mahkota, gantinya adalah hadiah nanti di dalam kerajaan sorga. Jadi betapa kalau kita dianiaya, itu adalah satu anugerah Tuhan. Itu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperoleh hadiah, bukan? Dan sangat tidak masuk akal kalau orang yang menganiaya justru mendapat hadiah, dan yang dianiaya tidak mendapat hadiah. Nah, sangat tidak masuk akal. Yang masuk akal adalah yang menderita, yang dianiaya, itulah yang mendapat hadiah. Oleh sebab itu, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mengingat-ingatkan senantiasa bahwa kita tidak boleh memakai kekerasan. Tidak dibenarkan untuk mencapai tujuan dengan cara-cara yang tidak benar. Ya, tujuan yang mulia tidak menghalalkan cara apapun juga boleh dilaksanakan. Tujuan yang mulia harus, ya, dilaksanakan dengan cara yang mulia. Setiap orang, ayat 32 dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapaku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapaku yang di sorga. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini rule yang Tuhan berikan. Ini satu aturan, ya. Nah, kalau kita menyambut Dia, Dia akan menyambut kita di hadapan Bapa. Kalau kita menyangkal Dia, maka Dia akan menyangkal kita di hadapan Bapa. Ini adalah sebuah rule yang Tuhan berikan. Mana mungkin ada orang kalau dia telah menyangkal Tuhan, maka Tuhan akan menerimanya. Dan ada yang berkata bahwa, ya, sekalipun seseorang sudah menyangkal Tuhan, tapi Tuhan tetap akan menerimanya, karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Dia kutip lagi di dalam itu 2 Timotius. Oh, tidak demikian. Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Itu artinya sifatnya tidak berubah. Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah berubah menjadi Allah yang tidak setia. Tetapi Dia setia kepada apa? Dia setia kepada janjinya. Yang paling utama adalah Dia setia kepada perkataannya. Dia setia kepada janjinya. Janjinya adalah orang yang menyangkalnya akan disangkalnya. Janjinya adalah orang yang menerimanya akan diterimanya. Nah, itu janjinya. Jadi jangan sampai ada yang berpikir bahwa kalau dia menyangkal Tuhan, ya Tuhan tetap akan menerimanya, karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Oh, ayat itu tidak berlaku demikian, ya. Ayat itu mau mengatakan bahwa jikalau kita menyangkal Tuhan, ya, Tuhan akan menyangkal kita. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11, berbunyi, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bisakah seseorang menyangkal Tuhan yang sudah percaya kepadanya? Oh, tentu bisa, ya. Rasul Paulus bilang kita di sini. Nah, karena apa? Karena begini, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diciptakan sebagai manusia yang berpikiran bebas dan memiliki kehendak bebas, dan mereka memiliki kemampuan untuk memilih, mereka memiliki kemampuan untuk menolak dan menerima. Sesudah mereka jatuh ke dalam dosa, dan seluruh anak cucunya tetap masih memiliki pikiran yang bebas, memiliki hati yang bebas, bisa memilih dan menolak, dan bisa yang memiliki kemampuan untuk percaya dan untuk menolak. Mereka masih tetap, kita semua anak cucu Adam bisa masih tetap memiliki akal budi untuk bisa menyambut atau menolak. Dan sesudah kita menyambut Tuhan Yesus, sesudah kita menjadi murid-Nya, apakah kita kehilangan kebebasan berpikir? Apakah kita kehilangan kebebasan untuk memilih, untuk bertindak, untuk menyangkal atau menolak? Tidak. Kita tetap memiliki kebebasan. Ya, kita tetap memiliki akal budi. Kita tetap masih bisa menyangkal dan masih bisa menerima. Nah, kemudian kalau begitu orang bertanya, nah kalau gitu kita masuk surga masih memiliki itu enggak? Ya, masih juga. Ya. Nah, kalau begitu di surga kita akan menyangkal Tuhan enggak? Oh, tidak ada orang yang sebodoh itu. Ya, tidak ada. Ya, karena terlebih lagi kita pernah mengalami hidup di dunia ini, kita pernah mengalami kesusahan. Di surga kita tidak perlu ya menyangkal Tuhan. Di dalam tubuh kesempurnaan kita, tubuh kebangkitan, dan di dalam kesempurnaan surgawi, ya tidak ada orang yang sebodoh itu lagi. Nah, kita sekarang sebagai keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pun setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka sudah sangat menyesal. Dan hidup sebagai manusia, mereka tahu itu penuh dengan kesusahan. Oleh sebab itu, ketika di sorga, mereka tidak akan menyangkal lagi. Dan kita di sorga pun, tubuh kita yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa, yang lemah, ya, itu telah diubah menjadi tubuh yang sempurna. Dan jikalau di sorga menyangkal pun, di sorga menentang Allah, itu akan dimasukkan ke dalam neraka seperti malaikat, ya. Malaikat Lucifer dan sepertiga dari jumlah malaikat, mereka menentang Allah. Di mana mereka menentang Allah? Mereka menentang Allah di sorga, ya. Dan Tuhan menurunkan mereka, dan mereka ya ditetapkan untuk binasa di neraka. Dan karena mereka melakukan dosa di dalam kesempurnaan tubuh mereka dan di dalam kondisi kesempurnaan di sorga, maka itulah tidak ada pengampunan bagi mereka sama sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kita perlu makin setia di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mau setiap orang yang percaya kepadanya pergi menggabungkan diri ke jemaat lokal, supaya iman kita makin hari makin bertumbuh, supaya kesetiaan kita kepada Tuhan makin hari makin kuat, supaya kita makin hari makin memahami kebenarannya, supaya kita bahkan makin mengasihinya, dan kasih kita kepadanya makin hari makin sempurna. Nah, itulah sebabnya kita perlu pergi bergabung ke dalam jemaat, bukan jadi orang Kristen yang percaya Tuhan dan tinggal di rumah. Ya, Anda boleh mendengarkan firman Tuhan melalui radio, tetapi Anda perlu bergabung ke dalam jemaat supaya iman Anda bertumbuh dengan baik dan sempurna, supaya ada jemaat yang didirikan untuk mendisiplinkan Anda. Itulah kegunaan jemaat, supaya kita makin hari makin sempurna di hadapan Tuhan. Kemudian ayat 34 hingga ayat yang ke-42. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, Tuhan katakan dia tidak datang membawa damai tetap di atas bumi, melainkan membawa pedang. Ya, dalam pengertian tertentu, ya, in ya another sense, ya, di dalam pengertian tertentu memang begitu. Karena apa? Tuhan datang memberitakan kebenaran. Ya, malaikat bahkan pada saat Natal bernyanyi, ya, damai di bumi, damai di bumi. Mengapa tidak damai di bumi? Mengapa membawa pedang ke bumi ini? Adalah karena tidak semua orang menyambutnya, ya. Sekalipun dia datang membawakan berita damai, sehingga dia membawa misi perdamaian Allah kepada manusia, tetapi oleh sebagian orang ia ditolak, ia tidak diterima. Nah, karena mungkin terjadi di dalam keluarga sebagian terima, sebagian tidak, maka akan terjadilah pertentangan di rumah itu. Nah, rumah itu akan jadi ramai, rumah itu akan jadi runyam. Nah, Tuhan memang tidak memperbolehkan yang menerimanya itu untuk melakukan kekerasan. Tetapi biasanya yang menolaknya itu akan memakai kekerasan. Oleh sebab itulah maka ya akan terjadi pertentangan yang bahkan sangat besar sekali, ya. Di mana sepertinya sejak berita Injil datang ke keluarga itu jadi berantakan. Mengapa? Karena sebagian anggota keluarga menerima dan sebagian anggota keluarga tidak, ya. Nah, jikalau yang tidak itu ya tenang-tenang saja, nah, itu tidak akan terjadi hal-hal yang atau tidak akan tercipta suasana yang tidak damai, ya. Tetapi pada umumnya yang tidak menerima itu adalah orang-orang yang ya dipihaki oleh iblis, dan iblis sungguh mencengkeram mereka sehingga mereka tidak mau menerima misi damai dari Allah, dan mereka tidak segan-segan melaksanakan hal-hal yang dahsyat. Mereka tidak segan-segan memakai kekerasan. Nah, inilah yang menyebabkan Tuhan Yesus berkata seolah-olah kedatangannya memberitakan kebenaran, kedatangannya memberitakan kabar damai, itu malah seperti ya membawa pedang ke dalam keluarga itu, ke dalam posisi atau lokasi itu. Tetapi jikalau semua orang menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, menerima pengajarannya, maka pasti akan damai, bahkan di bumi seperti di sorga, ya, keadaannya. Nah, oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat katanya, akan ada pertentangan antara orang dengan ayahnya, perempuan dengan ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ya, terutama Tuhan Yesus mengantisipasi di sini adalah jikalau bangsa Yahudi menerimanya sebagai Mesias mereka, mereka akan masuk ke dalam masa penganiayaan 7 tahun. Dan pada masa penganiayaan 7 tahun ini, ya, sebagian akan menerimanya sebagai Mesias, sebagiannya tidak, dan keluarga itu akan terjadi pertentangan yang sangat besar. Sehingga katanya, nah, disitulah jikalau terjadi pertentangan, disitulah apakah seseorang itu sungguh memilih kebenaran atau hal yang lain. Bahkan di sini dikatakan, ya, jikalau kita mengasihi Tuhan Yesus atau kebenaran, ya, tidak lebih dari mengasihi saudara kita, orang tua kita, dan kita sebenarnya tidak layak, ya. Karena barang siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawa, dan barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, karena juru selamat, ya, jadi karena keselamatan jiwanya, maka dia akan memperoleh jiwanya itu, ya, dan dia akan diselamatkan. Dan kemudian ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi murid-murid Tuhan Yesus adalah mewakili Tuhan Yesus, dan berarti Tuhan Yesus mewakili Allah Bapa yang datang ke dalam dunia ini untuk mengulurkan anugerahnya, Barang siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Nah, yang menyambut murid, dia akan mendapat upah sama dengan murid itu. Dan barang siapa menyambut nabi, dia akan mendapat upah seorang nabi itu. Menyambut orang benar, dia akan mendapat upah seorang benar. Ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi satu cangkir air putih pun yang diberikan orang kepada murid Tuhan Yesus, maka orang itu akan diingat apa yang diperbuatnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, janganlah segan-segan melakukan kebaikan, janganlah segan-segan terlibat di dalam penginjilan, karena Tuhan mau kita melakukan itu dengan baik. Dan katanya di pasal 11 ayat 1, ini tanggung, sebenarnya ini ikut yang di atas. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Jadi terjadi perpisahan, Yesus akhirnya berjalan sendiri dan murid-muridnya pergi masuk ke kampung-kampung, ya, mengunjungi kota-kota. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mengutus ke-12 muridnya. Di pasal 10 ini yang jangan sampai lupa adalah di dalam kitab perjanjian lama, Allah berjanji kepada Adam dan Hawa akan kirim juru selamat. Allah berjanji kepada Abraham untuk mengirim seorang yang akan memberkati seluruh muka bumi. Tetapi kemudian Tuhan berjanji kepada Daud bahwa salah satu keturunannya akan menjadi raja dan akan memerintah satu kerajaan yang penuh damai di muka bumi ini. Nah, janji ini dipegang oleh orang Yahudi karena mereka tahu bahwa satu hari anak Daud akan datang dan dia akan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi, akan melepaskan mereka dari kesengsaraan jasmani dan duniawi. Akan ada satu kerajaan yang makmur, yang indah dan yang mulia, dan seluruh muka bumi akan mendapat berkat dari kerajaan itu. Nah, ini yang ada di dalam pikiran mereka. Dan kemudian Yesus datang menggenapi janji itu. Dan jikalau bangsa Yahudi menerimanya, maka kerajaan yang penuh nama itu akan segera berdiri. Jadi dia suruh orang-orang, dia suruh murid-muridnya untuk pergi memberitakan, sekarang Mesias sudah hadir. Dan jikalau mereka menyambut Mesias, maka mereka akan memasuki kerajaan yang dijanjikan itu. Jikalau tidak, maka mereka maka kerajaan itu tidak akan datang. Dan ternyata memang mereka tolak, sehingga kerajaan itu tidak datang segera. Dan ditunda, sekarang ditunda. Dan sekarang perhatian Allah dialihkan kepada bangsa non-Yahudi. Dan bangsa Yahudi sekarang tidak dipakai lagi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sekarang Allah memakai jemaat lokal sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, untuk memberitakan kabar kesukaan bagi seluruh dunia, bagi orang-orang non-Yahudi. Sampai hari pengangkatan nanti, barulah kita akan terangkat. Kemudian baru lagi Allah mengalihkan perhatiannya kepada bangsa Yahudi. Oke, jemaat sekalian, pendengar sekalian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, inilah firman-Mu yang sudah kami sampaikan melalui gelombang radio. Mohon Bapa di sorga berkati. Demi kemuliaan nama-Mu, biar setiap pendengar makin faham, dan kiranya ini hanya sekedar akan menjadi perangsang untuk mereka mengejar kebenaran, supaya mereka mau mencari, mencari, dan mencari lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.